doktor yuk, gak profesor, gak cocok, ustadz gak cocok, saya gak cocok. Sekarang saya sudah tahu gelar saya, Mbah. Mbah itu urusannya kasih sayang, urusannya pengayoman, tok udah, urusannya adalah gembira, saling menggembirakan satu sama lain. Manusia yang harus mencari bagaimana atau cara berpikir Allah hidup ini dijalankan. Jadi kalau Anda membaca Al-Quran dengan cara berpikir akademis, Anda tidak dapat banyak dan akan banyak tidak setuju. Kalau Anda mau mempelajari Nabi Musa, justru cari di surat Ibrahim. Kalau Anda mempelajari sapi, tidak usah baca surat Al-Baqarah. Karena tata kelola nilai, tata kelola kesadaran Allah tidak seperti di sekolah Anda atau di kampus Anda. Nah sekarang masalahnya siapakah yang harus belajar? Apakah Allah yang harus belajar kepada manusia ataukah manusia yang harus belajar kepada Allah? Ini entah kebetulan atau tidak, kan memang ada diskusi dulu Mas Anies. Ya ada diskusi dulu, nanti baru saya malam-malam datang dengan orang-orang tua yang lain, nanti kita bergayung bersambut, saling belajar. Ini namanya sinau bareng. Terus tiba-tiba Mas Anies datang. Tadi kami ketemu agak lama di sana. Terus andaikan di tengah-tengah diskusi Mas Anies datang ya enggak apa-apa. Dipotong enggak apa-apa karena ini Quran. Moro-moro ayat apa, moro-moro ayat apa. Jadi Anda harus melihat Quran itu kadang-kadang titik sini loncat ke titik sini, loncat sini tuh, loncat ke surat yang lain dan seterusnya. Jadi Quran tidak hanya tekstual, Quran itu satu bangunan, Quran itu satu desain, Quran itu satu rajian atau ramuan sedemikian apa yang tidak akan pernah bisa berhenti, tidak akan pernah habis kita teliti. Nah, judul Anda malam hari ini adalah pintu masuk yang mungkin belum berlangsung berbulan-bulan, minimum di 5 simpul dari 64 simpul di seluruh Indonesia yang memimpin pencarian, eksplorasi, pengembaraan, pendalaman, dan seterusnya. Dari pintu tadi itu kita bisa menemukan bermacam-macam hal. Nanti saya akan jelaskan kenapa saya minta 3 ini, saya yang memang minta kali ini, biasanya ini judulnya bebas. Nanti saya akan ceritakan kepada Anda karena saya itu dasarnya adalah ini Mas Anies. Saya ingin kasih latar belakang, saya itu sudah sangat senang beberapa bulan terakhir itu karena saya sudah mendapatkan gelar yang menurut saya paling cocok untuk saya. Aku iki kiai gak cocok, ulama gak dia. KC sudah 19 tahun juga ada orang tahu, pemerintah gak tahu, Indonesia gak tahu. Ma'iyah Kiai Kanjeng keliling ke 4.089 titik sampai kemarin yang di Bali itu. Itu juga tidak dihitung, tidak diteliti, dan tidak dianggap apa-apa. Dan memang tidak ada masalah dengan itu. Karena kita tidak punya, ada nanti teori itu gini, kalau ngomong, apa ya, kalau kepandaian itu bukan pada manusia. Kehebatan budak itu milik Allah, ya kekuasaan milik Allah. Jadi kalau Anda memperjuangkan kehebatan diri Anda nanti akan kecelik sendiri terhadap diri Anda dan kehidupan. Jadi 3 kategori itu sebenarnya untuk mempelajari mana yang sumbernya Allah, mana yang kreativitas manusia. Itu semua harus kita tata supaya Anda tidak menderita. Karena setelah pilpres ini saya itu membayangkan 5 tahun ini di antara Anda ada yang keceklok, ada yang kejeglong, ada yang kepreset, ada yang gelebak, ono sing kecelungup, sak diturut aku kuatir awakmu sedih. Karena 5 tahun ke depan ini kita akan mengalami hal-hal yang baru yang mungkin lebih parah daripada yang kemarin Anda alami. Wallahu a'lam, kecuali DKI Jakarta yang pelan-pelan kita mohon menjadi contoh dari negeri kecil untuk masa depan Indonesia. Karena terpilihnya beliau juga tidak dengan mekanisme pasar politik seperti yang lain-lain. Tapi itu ngguk-ngguk jalan, oh, Cak Nun pro Anies, anti Ahok. Anti, enggak. Kita ini sedang menata diri kita supaya kita jangan sampai tidak tahu diri. Gini, kalau Anda menyangka bahwa jalan itu tidak berlubang, kemudian ternyata berlubang, Anda akan kejeglok, Anda akan stres. Atau kalau Anda menyangka jalan berlubang, kemudian Anda jalan berhati-hati padahal tidak ada lubang, itu juga akan stres juga. Jadi jangan sampai Anda salah pandang, salah penilaian, dan juga Anda harus tidak salah pada diri Anda sendiri. Anda rumput, tapi Anda punya cita-cita jadi pohon kelapa. Anda ikan, cemburu sama teman yang ikut lomba terbang, kan begitu. Nah, di Indonesia ini dan di seluruh dunia, orang itu tidak dibedakan dan tidak dikategorikan su'uban wa qabailah itu. Bermacam-macamnya manusia dibikin oleh Tuhan. Semua cita-citanya sama, yaitu kaya, berkuasa, terkenal, rich, powerful and famous, gitu. Semua mau cacing pengen terkenal, betul nggak? Pengen kaya. Mau kambing, itu nggak ada, sama kambing, sama sapi, sama semua sama aja, cita-citanya sama. Dan itu hasil dari pendidikan kita sebenarnya, gitu. Makanya dia enggak lulus jadi menteri sampai akhir. Meskipun pasti sebabnya bukan itu, tapi ya agak lebih sepele lah di pusat-pusat sana. Tapi oke, saya enggak ngomong itu, saya cuma mengatakan saya ini alhamdulillah masjid, saya ini gelar saya bukan Kiai Haji, meskipun masih ada yang tersesat. Saya datang ke Jember ada spanduk selamat datang Kiai Haji Emanuel Haji. Doktor juga, profesor gak cocok, ustadz gak cocok, saya gak cocok. Sekarang saya sudah tahu gelar saya, Mbah. Mbah itu urusannya kasih sayang, urusannya pengayoman, dok udah. Urusannya adalah gembira, saling menggembirakan satu sama lain. Saya tanya sama Anda, kalau di dunia ilmiah Pak Anies, kalau Anda diceramai tentang sistem ekonomi oleh sarjana Usuluddin, Anda percaya enggak? Apa Usuluddin ngomong ekonomi gitu ya? Betul enggak? Jadi, dipercaya tidak percaya di dunia modern profesional berdasarkan ekspertasi ilmunya, betul enggak? Jadi Anda dipercaya karena Anda expert, karena Anda ahli suatu bidang yang Anda pelajari secara khusus sampai tingkat doktor misalnya ya. Jadi Menteri Pendidikan harus ada latar belakang ekspertasi pendidikan, Menteri BUMN harus ada ekspertasi yang terkait dengan tugasnya dan seterusnya. Sekarang saya tanya, siapa yang paling Anda percaya, yang paling Anda dengarkan dalam hidup ini? Sese, jemaahnya itu harus diperjelas bedanya silit karo cangkem. Kadang-kadang kita cangkem padahal ngising, ya. Saya tanya, Rasulullah mengatakan siapakah yang aku harus hormati ya Rasulullah? Jawab Rasulullah. Kemudian siapa ya Rasulullah? Kemudian siapa ya Rasulullah? Kemudian bapak dan lain-lain. Jadi ibu itu 4 tingkat di atas dokter. Sehebat-hebat dokter, sehebat-hebat ulama, sehebat-hebat siapapun saja, sepandai-pandai apapun saja, tetap kalah sama ibu. Dan ibu itu engkau percaya, engkau dengarkan, engkau patuhi karena ilmunya, Ataukah karena dia pasti mencintaimu lebih dari siapapun yang lainnya? Jadi hubungannya penghormatan dan kepercayaan itu ternyata cinta yang besar, bukan keahlian. Maka kepandaian jangan diandalkan, kehebatan jangan diandalkan, kekuasaan jangan diandalkan. Ya, jelas ya Mas ya. Kalau Pak Gubernur membuktikan selama 5 tahun bahwa dia memang benar-benar mencintai rakyat Jakarta, mencintai lingkungan Jakarta dan seterusnya, maka beliau adalah gubernur sejati. Suatu hari, kayak di Jawa Timur nih, dulu gubernurnya. Dulu di Jawa Timur itu gubernurnya, sekarang gubernur siapa lagi? Dulu sebelum Karwo terus kok Sunandar Priyo Soekarno, sebelumnya lagi siapa? Jadi orang Madura kalau ditanyai siapa gubernurnya itu menyebut yang dia cintai meskipun sekarang sudah bukan. Loh, kan sekarang Pak Sunandar itu kan cuma gantinya Pak gubernurnya bukan. Siapa presiden Indonesia? Ya Harmoko, Pak. Bukan Harmoko lah yang tiap hari mengumumkan Harmoko. Jadi tolong diketahui, Anda jangan salah asal usul, jangan salah sebab akibat. Kalau tidak nanti Anda menderita, dan saya tidak mau anakku menderita. Aku sama Anda itu penerus Rasulullah. Meskipun 5%, 1%, 2%. Anda apa? Laqad ja'akum Rasulun min anfusikum Azizun alaihi ma'anitum Harisun alaikum bilmu'ina ra'ufur rahim. Maksudnya Azizun alaihi ma'anitum artinya apa? Hatinya tidak tega kepada penderitaan umatnya. Jadi aku ini sebagai mbahmu itu khawatir kamu menderita 5 tahun ke depan. Dan nanti puncaknya adalah 2024 Anda lebih menderita lagi. Aku khawatir. Makanya mulai sekarang harus bangkit. Harus benar berpikirnya, harus benar niatnya, harus belajar menjadi pemimpin masa depan. Karena Anda adalah pemimpin masa depan. Dan saya mau datang ke sini, ke 60 tempat-tempat lain hampir tiap hari. Nanti mulai tanggal 18, 10 hari saya tidak ketemu Novia kalau jengking. Bayangkan, mana benar-benar rapi. Bisa, terus yoko. Bisa kok, hampir 90% yang tadi ya. Untung kita bukan budak seks. Jadi saya jadi mbak, alhamdulillah gitu ya. Mas ini saya pengantar aja supaya beliau masuk moodnya gitu ya. Jadi sampean ngomong sama anak-anak ini, gak usah ragu-ragu ngomong apa saja. Ya? Los! Apa sebabnya kok los? Wayahe. Oke, jadi dua istilah itu sekarang bukan los sama wayahe. Jadi kalau wartawan mempertanyakan, Pak Anies kok begini, begini, begini? Enggak, Mas, los. Lu kok los? Wayahe. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Nah teman-teman sekalian, kita belajar benar. Saya setengah tahun ke depan ini saya ingin Anda mendapatkan hal-hal yang Anda perlukan agar Anda tetap bahagia dalam keadaan apapun saja. Bahagia tidak karena keadaan lingkunganmu, tapi bahagia karena kamu bisa memanage jiwamu, pikiranmu, hatimu, langkahmu tidak salah. Ya, siapapun presidennya, siapapun pemerintahnya, ada atau tidak ada, apakah ini benar-benar negara atau ternyata bukan, apakah itu pemerintah atau ternyata bukan, itu kita pelajari bersama supaya Anda tetap bahagia. Hidup cuma sebentar, apalagi Anda tidak pernah jadi gubernur. Oke. Segera kita akan minta beliau, memang saya minta Mas Anies kita ngobrol di sana terus sampean sapa arek-arek itu. Cek lego atine ya. Terus kasih tahu bahwa kalau ada yang butuh kerjaan kita sedang tinggalkan. Karena alasannya kenapa setiap bulan kumpul di sini sampai pagi, sampai ke pagi. Alasan yang paling masuk akal aja, jadi galau penggawean. Nah, kalau Pak Anies, jam berapapun boleh pulang. Nanti setelah ngomong, satu tanya jawab satu dua orang, tidak apa-apa, tapi ya, dia harus pulang. Dia gubernur, gak kayak endasmu ini. Ya nek kon mulai kali gak no sing enten yo gak ono. Oke, ya Allah, ya Allah. Ternyata sangat murah dan tidak pakai biaya untuk bergembira bersama. Oke, kita akan biasa dengan pada beliau, tapi kita berdoakan. Mudah-mudahan Allah memberi 1000 salawat, 1000 berkah, 1000 keselamatan, 1000 kasih sayang. Ya, untuk siapa saja yang bergembira, kita semua ini menyebut kita ini tidak punya hubungan darah. Tapi kita mencintai satu sama lain seolah-olah kita satu keluarga. Di dalam hasanah Rasulullah itu namanya al-mutahabbina fillah. Orang yang saling mencintai karena Allah, tidak karena separtai, tidak karena satu koalisi, tidak karena cebong, tidak karena semua saling mencintai satu sama lain karena Allah, karena sebab yang sangat azali, sebab yang sangat asasi, sebab yang sangat mendasar, sebab yang sangat tidak terhingga, yang membuat kita akan hidup abadi. Nanti di surga, jamaah ma'iyah ini membuat Nabi Musa penasaran dan tanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mat. Apa le? Karena Nabi Musa jauh lebih tua kan? Panggil Muhammad, apa le? Iko lo. Itu kok cahayanya kok mirip-mirip kita? Wajahnya itu pancarannya mirip-mirip kita. Itu siapa mereka, kata Nabi Musa. Oh nggih Mbah, niku jenenge al-mutakhabbina fillah. Sopo iki? Itu kata Nabi Musa. Terus Nabi Muhammad menjawab, itu adalah umat kita bersama yang saling mencintai satu sama lain, saling mengamankan, saling mendukung, saling kangen, saling rindu, gitu. Pokoknya saling menerapkan cinta di antara mereka semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala, tidak karena kepentingan dunia, tidak karena kepentingan apapun selain cinta mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena hubungan sama Allah di puncaknya hanyalah hubungan cinta. Tidak ada hubungan kepentingan Allah. Rumangsamu Allah kowe sembahyang pat anu to, hadi ngono. Anda ndak salat Allah ndak padhe, Anda salat Allah juga ndak padhe apa-apa. Karena sholat Anda sepanjang hidup, perbuatan baik Anda sepanjang hidup, itu tidak ada 0,1% untuk membiayai hutangmu kepada Allah. Bagaimana kamu kan driji gak tuku, rambut gak tuku, kon rabi senggara ya anak ya kon gak tuku, sampai bengok-bengok ya, gak beli ya. Kamu main sepak bola, jari-jarinya milik Allah, rumputnya milik Allah, ya toh? Tanahnya milik Allah, bolanya dari kulit binatang milik Allah, semua ciptaan Allah. Tidak ada satu benda, tidak ada satu zarrah, tidak ada satu apapun, kosong isi siang malam, langit bumi apapun, yang bukan ciptaan Allah dan bukan milik Allah. Jadi kita itu punya hutang tanpa bisa pernah kita bayar. Jadi kalau Anda berbuat baik, Allah mengatakan jangan ada yang menyangka bahwa kalian masuk surga karena amal soleh kalian. Tidak ada orang masuk surga karena perbuatan baik. Ya Bib ya, Anies ya. Ini ada Anies Bahasin, Bahasin, ini Anies Baswedan. Ini beliau dari Pati, beliau dari Jogja. Jalan. Saya ini temannya Mbahnya Anies, temannya Mbah beliau. Jadi dulu, beneran, saya teman. Jadi dulu ada tokoh namanya Bapak A.R. Baswedan itu kakek beliau, dan saya tiap subuh saya sama beliau. Tiap subuh sama beliau. Jadi, kowe nyuruh aku mbah itu pas. Aku wis kuwi tenang. Nah, yang teman saya adalah paman beliau yang mementaskan EBIT pertama di panggung itu amannya beliau bernama Samhari Baswedan. Saya temani Ebit di Sanggar Salahuddin pentas. Ebit belum berani maju, dia belum bisa berkomunikasi. Saya temani, terus temani dok yang gak enak akhirnya sama yang flut. Dulu waktu itu bisa, sekarang gak bisa. Saya hanya bisa pas diperlukan, begitu gak diperlukan saya gak bisa. Enak kan? Itu mas. Kalau Anda tanya saya dan Anda perlu betul, saya tahu jawabannya. Tapi kalau saya tidak ditanya, saya tidak tahu. Jadi pengetahuan bukan milik saya. Pengetahuan itu milik orang yang menyuruhmu bertanya kepadaku, dan dia bertanggung jawab untuk menyiapkan jawaban dari aku. Betul enggak? Jadi jangan pernah merasa tahu, jangan pernah merasa bisa, jangan pernah merasa berjasa, jangan pernah merasa punya apa-apa dan memiliki apa-apa. Cetak atau mas? Itu ya? Los ya? Asik ya punya rakyat canggung ini. Oke, terakhir teman sekalian. Jadi pokoknya yang namanya al-muttaqin fillah. Di sini tidak ada apa-apa yang negatif. Ya. Enggak ada. Laki-laki perempuan tidak ada masalah di sini, betul enggak? Jaga aurat, siapa sih ngomong? Orang yang masih ingat perempuan hanyalah dia laki-laki, dan yang ingat laki-laki pasti wanita. Di sini tidak ada laki-laki, tidak ada wanita. Yang diingat di sini adalah kegembiraan bersama Allah dan Rasulullah. Jadi tidak ada skandal. Tidak ada skandal di sini. Tidak ingat bahwa dia perempuan, tidak ingat. Karena gender itu kan tingkat rendah, di atasnya manusia. Tidak laki, tidak perempuan, manusia yang penting. Kan gitu. Di atasnya lagi, kalau dalam maknya apa artinya? Setelah insan di atasnya, kalau insan Anda mandiri seolah-olah ada sendirian. Tapi Anda kan tahu Anda makhluk Allah. Dan posisi Anda adalah abdinya Allah. Kalau Anda yang dibikin, maka di atas insan ada abdul. Anda tidak hanya abdi, kalau abdi harus taat. Maka Anda ditugasi untuk melakukan sesuatu, menjaga sesuatu, memelihara sesuatu. Maka namanya khalifatullah. Jadi di sini yang ada adalah minimum hamba Allah, minimum manusia, insan. Syukur di sini adalah hamba Allah karena kita taat benar sama Allah sebisa-bisanya, gitu ya. Syukur kita khalifatullah, mumpung ada khalifah negeri Jakarta di DKI Jaya pada malam hari ini, gitu ya. Ada dua Anis, Anis senior, Anis junior. Habib Anis dari Pati, Pak Hasan. Aku pokoknya angen-angen wong loro iki mbuyu dhewe. Lah iya, padha-padha saka kono siji gubernur kok siji ora. Oke, terus sekalian sallallahu alaihi Muhammad. Kita doakan beliau semua yang ada di sini oleh Allah dibimbing betul untuk menjalani apa yang memang wajib dijalani menurut pandangan Allah, dan tidak menjalani apa yang menurut Allah tidak boleh dijalani. Dan Allah tidak akan pernah meninggalkan siapapun di sini, di dalam setiap langkah perjalanan. Anda tidur bersama Allah, Anda bangun bersama Allah, Anda makan bersyukur kepada Allah, Anda kelaparan juga dalam rangka diuji oleh Allah. Tidak pernah terpisah dari Allah Subhanahu wa taala, gitu ya. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad. Bareng-bareng salatul ila Allah wa yeah. salli wa sallim wa barik alayhi.